Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan. Diambil dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Pada kajian sebelumnya kita buatkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan salat tarawih. Dilanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan pembahasan ini tentang salat tarawih. Qal muallif Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, amma 'adadu raka'atiha, adapun jumlah rakaatnya, jumlah rakaat salat tarawih, berapa jumlahnya? Falam yathbut fihi syai'un 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis yang sahih padanya pembatasan jumlah rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal amru fi dzalika wasi'an. Terdapat keluasan dalam jumlah rakaatnya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang salat malam, ma tara fi salatil lail, qal mathna mathna. Bagaimana tentang salat malam? Kata beliau, dua rakaat, dua rakaat. Dan beliau tidak membatasinya. Dan salat tarawih termasuk bagian dari salat malam. Masuk dalam keumuman hadis ini, tidak ada batasan rakaatnya. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, lahu an yusalli 20 raka'ah. Dia boleh salat sebanyak 20 rakaat. Kama huwa masyhurun min madhhab Ahmad, sebagaimana yang masyhur dalam madhab Ahmad wa Syafi'i dan madhab Syafi'i. Salat tarawih 20 rakaat. Dengan witirnya 23 rakaat. Walau an yusalli 36 kama huwa madhhab Malik. Dia boleh juga salat 36 rakaat. Salat tarawih atau salat malam 36 rakaat sebagaimana madhabnya Imam Malik. Walahu an yusalli 11 raka'ah wa 13 raka'ah. Dia boleh juga salat tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat bersama witirnya. Ini yang sabit dari Rasulullah SAW. Salat malam yang beliau lakukan seringnya 11 rakaat atau terkadang 13 rakaat. Wukulun hasan, semuanya bagus. Semuanya bagus, semuanya diperbolehkan. Masuk dalam keumuman hari tadi, salatul lail mathna mathna. Fayakunu takthiru raka'at aw taqliluha bihasabi turil qiyam wa qisarih. Maka banyaknya rakaat atau sedikitnya rakaat sesuai dengan panjangnya, lamanya salat atau pendeknya salat. Itu juga salatnya lama, agak lama panjang, maka rakaatnya diperpendek. Jumlahnya tidak banyak rakaatnya jika salatnya lama. Namun jika salatnya sebentar, tidak lama berdirinya, maka rakaatnya yang diperbanyak. Wa Umar radhiyallahu anhu lamma jama'a an-nasa 'ala Ubay shalla bi 20 raka'ah. Dan sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan manusia salat berjamaah salat tarawih di masjid di belakang sahabat Ubay, Ubay bin Ka'ab, beliau mengimami mereka sebanyak 20 rakaat. Salat tarawih 20 rakaat. Ushabat radhiyallahu anhum minhum man yuqillu wa minhum man yukthir. Dan para sahabat radhiyallahu anhum di antara mereka ada yang kurang dari itu rakaatnya, ada juga yang lebih dari itu. Wal haddul mahdud la nas'ali min asy-syari'. Batasan rakaat yang ditentukan tidak ada nasnya dalam syariat. Tidak ada pembatasan rakaat tertentu. Enggak boleh kurang dari itu, enggak boleh lebih dari itu. Tidak ada. Terdapat keluasan dalam hal ini. Hanya saja sholat malam minimalnya 2 rakaat dengan witir minimalnya 1 rakaat. Seandainya dia sholat malam hanya witir saja, misalnya 1 rakaat saja, ya sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi makruhkan. Jika tanpa didahului sholat genap. Karena Rasulullah merintahkan sholat witir sebagai penutup sholat malam. Ij'alu akhir sholatikum billayli witra. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Jadikanlah akhir sholat malam kalian, penutup sholat malam kalian dengan sholat witir. Menunjukkan kalau sudah witir, tidak boleh lagi mengulang witirnya. La witrani fi laylah. Dalam riwayat yang lainnya, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Jika sudah sholat witir, enggak boleh lagi mengulang witirnya. Seandainya dia ingin sholat malam lagi, sudah sholat witir, boleh. Kadang-kadang boleh, namun jangan diulang witirnya. Sebab dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah sholat malam witir 9 rakaat. Setelah itu beliau sholat lagi 2 rakaat. Ini menunjukkan jika seorang sudah sholat witir, kemudian masih ada waktu yang panjang malam, dia ingin nambah lagi sholat malam, tidak mengapa. Tapi jangan diulang witirnya. Dan yang lebih seringnya hendaknya witir sebagai penutup sholat malam. Jika sudah witir, tidak lagi sholat setelahnya. Ini yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau al-mu'allif Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, wa katsirun min al-a'immah, banyak imam-imam masjid, ay a'immatul masajid, imam-imam masjid, fi tarawih yusalluna salatan la ya'qilunha, mereka salat tarawih, salat yang mereka tidak memahami bacaannya. Terlalu cepat dalam bacaan salat tarawih. Tidak difahami apa yang mereka baca. Wala yatma'innuna fir ruku' wala fis sujud. Dan tidak tuma'ninah dalam ruku' dan sujudnya. Gerakan yang sangat cepat. Tidak tuma'ninah pada ruku' dan sujudnya. Waktu tuma'ninah ruknun, sementara yang namanya tuma'ninah adalah rukun salat. Harus tenang pada setiap gerakan-gerakan salat. Sebagaimana dalam hadis al-musyi fi salati, sahabat yang keliru salahnya salat tanpa tuma'ninah, Rasulullah perintahkan untuk mengulangi salatnya. Sholat tanpa tuma'ninah sama dengan tidak sholat. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Karena sholatnya tidak tuma'ninah. Tidak memenuhi rukun dari rukun-rukun sholat. Sama dengan belum sholat, sama dengan tidak sholat. Wal matlubu fi shalah hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Dan yang diperintahkan dalam salat hendaknya hati hadir di hadapan Allah, khusyuk, fokus dalam salatnya. Wa ti'adhu bi kalamin lahi la'itla. Mengambil pelajaran dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an ketika dibacakan. Wahada la yahsulu fil ajalatil makruha. Dan ini tidak diperoleh, tidak didapati pada salat yang cepat, yang dimakruhkan. Gerakan yang cepat yang dimakruhkan. Bacaan yang cepat. Wa salatu 10 raka'atin ma'a turil qira'ah wa tum'anina aula min 20 raka'ah ma'al 'ajalatil makruha. Maka salat 10 rakaat dengan bacaan yang panjang dengan tuma'ninah, ini lebih utama dibandingkan salat 20 rakaat namun tergesa-gesa yang dimakruhkan. Al-ajal makruhan. Bacaan yang cepat yang dimakruhkan. Tidak bisa difahami apa yang dibaca. Tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Lianna lubbas salati wa ruhaha huwa iqbalul qalbi ala Allah azza wa jal. Karena pokok dari salat lubna, intinya, pokoknya, ruhnya salat adalah hati ini menghadap kepada Allah azza wa jal. Fokus hadap kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Agar hamba ini hati ingat kepada Allah, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan utama Nabi syariatkannya salat. Agar hati khusyuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warubba qalilin khairu min kathir. Maka boleh jadi rakaat yang sedikit lebih bagus daripada yang banyak. Sedikit dengan tuma'ninah. Bacaannya bisa difahami. Lebih bagus daripada banyak. Namun cepat-cepat bacaannya tidak bisa difahami. Bahkan terkadang rukun sholatnya tidak terpenuhi. Wakadzalika tartilul qira'ah afdalu minas sur'ah. Demikian pula membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dengan pelan, dengan tartil lebih bagus daripada cepat-cepat. Sur'ah. Wa sur'atul bahya allati la yahsulu ma'a iskatu harf min syai'in al-huruf. Dan bacaan yang cepat yang diperbolehkan, yaitu yang tidak sampai menggugurkan huruf, tidak sampai menghilangkan huruf. Huruf-huruf Al-Quran terbaca semuanya, namun bacaannya dipercepat. Ini diperbolehkan, jika tidak sampai ada huruf yang dihilangkan, ditinggalkan. Fa'inna sqata ba'dhal huruf li'ajli sur'an la min juz dzalika. Adapun jika membaca cepat sampai menggugurkan, menghilangkan sebagian huruf, tidak terbaca sebagian huruf karena cepatnya, tidak boleh hal itu. Wa yunha'an, dilarang dari cepat seperti itu. Cepat dalam bacaan Al-Quran sampai menghilangkan sebagian huruf, menggugurkan sebagian huruf, tidak dibaca. Wa amma idza qara'a qira'atan bayyinatan yantafi'u biha al-musalluna khalfahu fa hasan. Adapun jika membaca Al-Qur'an dalam salat tarawih dan bacaan yang jelas, orang yang salat di belakangnya bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran manfaat dari bacaan Al-Quran tersebut, maka itu bagus, hasan. وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه. Dan sungguh Allah telah mencela mereka yang baca Al-Quran tanpa memahami maknanya. فقال تعالى الله berfirman, ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة بلا فهم. Di antara mereka ada orang-orang ummiyun, orang-orang awam, bukan orang-orang yang berilmu. Dalam tafsir As-Sa'di, awam walaysa minhal ilm. Orang-orang awam bukan orang yang berilmu, mereka tidak mengetahui Al-Qur'an kitab kecuali hanya bacaan saja tanpa memahami maknanya. Membaca Al-Quran bagus, namun lebih bagus lagi jika bisa memahami, mempelajari juga maknanya. Adapun sebatas mencukupkan hanya membacanya saja, mengetahui membacaannya, tidak mau mempelajari maknanya, ini tercela. Hanya mau mencukupkan dengan bacaannya saja, tidak mau mempelajari maknanya. Karena tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran untuk kita mengamalkannya. Membacanya, memahami maknanya, kemudian diamalkan. Wal muradu min inzal Qur'ani fahmu ma'anihi wal 'amalu bih. Tujuan dari turunkan Al-Quran adalah difahami maknanya dan diamalkan. La mujarradu tilawah, bukan sebatas dibaca saja. Namun juga difahami maknanya kemudian diamalkan. Jika itu berupa khabar-khabar, maka kita wajib membenarkannya, meyakininya. Jika itu berupa hukum-hukum, maka diterapkan. Jika kewajiban, maka dikerjakan. Jika larangan, keharaman, ditinggalkan, dijauhi. وبعض أئمة المساجد لا يصلون تراويح على الوجه المشروع. Sebagian imam masjid salat tarawih tidak sesuai dengan yang disyariatkan. لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح. Karena mereka membaca Al-Quran dengan cepat, sehingga mengurangi dalam bacaan Al-Quran bacaan yang benar. Wala yatma'innuna fil qiyam wa ruku' wa sujud. Mereka juga tidak tuma'ninah ketika berdiri, ruku' dan sujud. Gerakan yang cepat. Bahkan terkadang salat 23 rakaat hanya dalam beberapa menit saja. Sudah selesai. Karena cepatnya gerakan dalam salat tarawih tersebut. Tidak tuma'ninah dalam salatnya. وَتُمَأْنِينَ تُرُكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَحِ. Sementara tuma'nina adalah rukun dari rukun sholat. وَيَأْخُدُونَ بِالْعَدَدِ الْأَقَلِ مِنَ الرَّكَعَاتِ. Dan mereka juga terkadang ada yang mengambil rakaat yang paling sedikit. Rakaat yang paling sedikit, bacaannya yang paling cepat. فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ تَقْرِيلِ رَكَعَاتِ وَتَخْفِيفِ الصَّلَحِ وَإِسَاءَةِ الْقِرَاءَةِ. Sehingga mereka menggabungkan sedikit rakaatnya, ringan salatnya, cepat salatnya, dan jelek pula bacaannya. Wa hadza tala'ubun bil ibadah. Seperti ini bermain-main dengan ibadah. Salat tarawih, gerakan yang cepat sekali, tidak tuma'nina, ini seperti bermain-main dalam ibadah. فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع. Maka wajib atas mereka untuk bertakwa kepada Allah dan memperbagus, memperbaiki salatnya, dan jangan menghalangi diri mereka dan orang salat di belakang mereka dari melaksanakan tarawih sesuai dengan yang disyariatkan. Ini kerjakan salat tarawih dengan bagus dan benar, sesuai tuntunan Rasulullah, memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Wafakallahu al-jami' lima fihi salah wal falah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya, pada amalan yang mendatangkan kemaslahatan dan keberuntungan. Dengan demikian selesai penjelasan beliau berkaitan dengan salat tarawih. Berikutnya insyaallah pembahasan tentang i'tikaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhlu.